Yaitu tentang pengingkaran ataupun pendustaan orang-orang kafir atau kaum musyrikin Quraisy terhadap berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir-akhir ayat yang ke-13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuasaan. Maka pada ayat yang selanjutnya, yaitu pada ayat yang ke-15 sampai ke-26, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan membawakan kisah Musa alaihi salam. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya ayat yang ke-15 sampai 26 ini merupakan tasliyah, itu hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di dalam beberapa riwayat Nabi berduka, sedih, duka yang sangat berat terhadap pengingkaran orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana beliau dikatakan sebagai seorang pendusta, seorang sahir, orang gila. Nabi berduka atas apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy yang mengingkari apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah yang beliau bawa didustakan oleh kaum musyrikin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala'annaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa." Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an ini. Dan kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat diutus sebagai Nabi dan Rasul, mereka beliau mendapatkan julukan Al-Amin, itu orang yang terpercaya, tidak pernah sekalipun beliau berdusta. Bahkan di awal dakwah beliau, beliau mengatakan kepada kaum Quraisy, apakah bila aku mengatakan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apa kalian percaya? Mereka mengatakan mereka percaya. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan waqulu la ilaha illallah, mereka mendustakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Nah, sehingga ayat ini yang akan kita baca, sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ayat ini adalah tasliyah, hiburan bagi Nabi agar Nabi tetap semangat, tidak bersetih hati di dalam mendakwahkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin kepada beliau, kalau beliau ini seorang pendusta, seorang sahir, majnun, maka ini adalah bukan perkataan yang pertama kali dikatakan oleh orang-orang kafir terhadap para nabi. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ma yuqalu laka inna ma qad qila li rasulin min qablik." Wahai Nabi, apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin kepadamu? Bahasanya apa dikira kecuali telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Dan di antara Dan diantaranya adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Maka disebut di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu Musa?" Apakah telah datang kepadamu, yaitu berita tentang Musa alaihi salam, Musa bin Imran. Beliau merupakan afdhalu anbiya Bani Israel, nabi Bani Israel yang paling mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Dan beliau termasuk salah satu ulul azmi, 5 orang rasul yang mendapatkan cobaan dan kesabaran yang luar biasa. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ulul azmi minar rusul. Hal ataka hadithu Musa, maka apakah telah datang kepadamu tentang Nabi Musa alaihissalam? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, yaitu ketika Rabbnya menyeruknya, memanggil Musa alaihissalam di lembah yang disucikan, yaitu lembah tua. Disebutkan oleh sebagian para ulama, lembah tua ini berada di antara Madinah dan Mesir, di lembah, di bukit Tursina. Maka di sini nada, nida atau nida, di sini dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idnadahu, yaitu menyeru. Nida di dalam bahasa Arab adalah al-kalam bisot murtafi', yaitu perkataan dengan suara yang tinggi dan yusma', didengar. Sehingga ini menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala ini didengar, bukan kalam nafsi sebagaimana anggapan sebagian kelompok. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas di dalam kedurhakaan. Faqala faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun, apakah engkau menginginkan atau memiliki keinginan untuk membersihkan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan menunjukimu menuju Rabbmu sehingga engkau menjadi takut. Fa'arahul ayat al-kubra, maka Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya, bahkan disebutkan mereka yang menuntut kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa memberikan atau memperlihatkan tanda atau mukjizat. Dan ini sebagaimana juga dikatakan kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakadzdzaba wa asa, kemudian Fir'aun mendustakan kebenaran tersebut dan mendurhakai Nabi Musa alaihissalam. Summa adbara yas'a, kemudian Fir'aun dia berbalik. Wa yas'a fa hasyara fanada, dan ketika dia mendustakan dan berbalik bermaksiat kepada Nabi Musa alaihissalam, maka bukan pembunuhan ataupun huru-hara yang dibuat Fir'aun, akan tetapi yang dilakukan Fir'aun adalah kekafiran. Fa hasyara fanada, maka dia mengumpulkan para pembesar, pembesar kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la, maka Fir'aun mengatakan kepada para pembesar tersebut, aku adalah Rabb yang tinggi. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, maka disebabkan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya terhadap Nabi Musa alaihissalam maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya. Nakal al-akhirati, yaitu azab di akhirat. Wal-ula, dan azab di dunia. Azab di dunia disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat yang ke-44 dan 45. Maka disebutkan di situ Allah berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab, dan Fir'aun diliputi oleh azab yang buruk. An-naru yuraduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan, neraka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan kaumnya pada pagi dan petang hari. Saat ini mereka merasakan azab ini ketika mereka berada di alam barzah. Ini azab yang sangat sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa haqabi wa adkhilu ala fir'auna wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Dan dikatakan bahwasanya masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya pada hari kiamat kepada azab yang pedih. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya surat Ghafir ini yang menjelaskan tentang azab yang diterima oleh Fir'aun ketika di dunia, ketika di alam barzah, ini adalah dalil bagi ahlu sunnah bahwasanya azab kubur itu benar adanya. Karena ada sebagian yang mendustakan azab kubur. Ini adalah dalil dari Al-Quran yang menunjukkan adanya azab kubur. Kemudian inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, dan pada berita ini atau pada kejadian tentang Fir'aun dan Musa alaihissalam terdapat pelajaran bagi orang-orang yang yakhsha, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala rahimahullah taala yaqulullahu taala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di awal bahwasanya ayat ini merupakan tasliyah, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang, telah sampai kepadamu berita tentang Musa alaihi salam? Wa hadzal istifhamu an amrin adzimin mutahaqqiqin wuqu'ihi, dan ini adalah pertanyaan tentang perkara atau tentang berita yang besar yang telah terjadi. Jadi ini adalah berita tentang Nabi Musa alaihi salam, ini adalah sesuatu yang telah terjadi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ummi tidak bisa membaca ataupun menulis, bisa menceritakan tentang kisah Nabi Musa kepada kaum musyrikin, juga kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Ai hal ataka hadithuhu, apakah telah datang beritanya atau perkaranya, yaitu tentang kisah Musa alaihissalam. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyeru Musa alaihissalam bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah yang disucikan, yaitu lembah tua. Wa huwal mahalul ladhi kalamahu Allahu fihi, dan ini adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berbicara. Wa amtanna alaihi birisalati, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Musa alaihi salam risalah. Wa ikhtasa bil wahyi wal ijtiba, dan Allah memberikan kekhususan kepadanya dengan wahyu dan dijadikan sebagai orang pilihannya, yaitu sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, idhhab ila fir'auna innahu tagha, Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Disebutkan di dalam surat Thaha juga, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Sama. Kemudian di dalam ayat selanjutnya dari surat Thaha, Nabi Musa mengatakan, Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya dan memudahkan urusannya. Dan Nabi Musa berdoa, wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan yang ada pada lidahku atau pada lisanku. Yafqahu qawli, dan agar mereka atau dia Fir'aun memahami perkataanku. Wahlul uqdatam min lisani, ada sebagian yang mengatakan, dan ini adalah kisah Israiliyat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan wahlul uqdatam min lisani, Nabi Musa ini apcadel. Ada mungkin sebagian pernah mendengar, akan tetap kisah ini adalah Israiliyat yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Jadi dikisahkan ketika Nabi Musa alaihi salam ketika masih kecil, beliau ini kan diasuh oleh Asiyah bintu Muzahin, istri dari Fir'aun. Maka ketika Fir'aun menggendong Musa alaihi salam, Musa ini menarik jenggot dari Fir'aun. Maka Fir'aun dengan marah mengatakan, ini mungkin anak yang akan menghancurkan kerajaanku. Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Akan tetapi Asiyah bintu Muzahin mengatakan kepada Fir'aun bahwasanya dia masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Akhirnya untuk membuktikan kalau memang ini bukan anak yang dimaksud, akhirnya diberi dua pilihan. Di dalam riwayat ada menyebutkan roti dan bara api. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salam mengambil bara api dan memasukkan ke mulutnya, dan akhirnya sebagian berpendapat cadelnya Nabi Musa ini disebabkan karena peristiwa ini. Akan tetapi disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya kisah ini adalah kisah Israiliyat yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Tapi yang jelas Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahlul uqdatam min lisani, maka lepaskanlah ikatan yang ada pada lisanku. Kemudian waj'alni waziran min akhi, maka jadikanlah bagiku wakil, yaitu Harun akhi, yaitu Nabi Harun alaihi salam, sebagai teman bagi beliau ketika berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian dikatakan idhab ila Fir'auna innahu tagha, maka pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fanhahu an tughyanihi, maka laranglah dia dari kedurhakaannya. Wasyirkihi, dan kesyirikannya. Disebutkan oleh Ibn Abbas, kalau Fir'aun ini tidak menyembah, la yu'bad, la ya'bud, akan tetapi dia yu'bad. Fir'aun ini disembah oleh kaumnya, disembah oleh rakyatnya. Wa isyanihi, dan laranglah dia atau peringatkanlah dia dari kedurhakaannya. Biqaulin layyinan, dengan perkataan yang lembut. Disebutkan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qaulan layyinan, maka katakanlah oleh kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Di sini menunjukkan adanya uslub bagaimana berdakwah kepada orang yang paling kejam sekalipun menggunakan kata-kata yang lembut, bukan kata-kata yang kasar. Wa khitabin latifin, dan dengan pembicaraan yang halus, yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakul, katakanlah lahu kepadanya, kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, apakah ada keinginan, apakah kamu memiliki keinginan untuk mensucikan diri, ay hal laka fi khoslatin hamidatin, apakah kamu menginginkan keinginan untuk memiliki perilaku yang terpuji, wa mahmadatin jamilatin, dan puji-pujian yang baik. Yatanafasu fiha ulul albab, yang orang-orang berakal ini berlomba-lomba kepada perkara tersebut. Wa hiya an tuzakkiya nafsak, yaitu engkau mensucikan jiwamu. Wa taharaha minad dansil kufri, dan engkau membersihkannya, membersihkan jiwamu dari noda-noda kekufuran, wa tughyan, dan kedurhakaan, melampaui batas, ilal iman wal amali as-salihi, kepada iman, amal, dan amal yang soleh. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan menunjukimu kepada Rabbmu. Yaitu Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, apakah aku akan menunjukimu, menunjuk Rabbmu, yai adulluka alaihi, aku akan menunjukkanmu kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ubayyinu laka mawaqi'a ridha, dan aku akan menyebutkan kepadamu, menjelaskan kepadamu tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min mawaqi'as sukhtihi, dan aku akan menjelaskan kepadamu tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala murka padanya. Maka fa'arahul ayatal kubra, maka Nabi Musa alaihi salam memperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya tanda-tanda yang besar, yaitu mukjizat. Disebutkan beberapa mukjizat Nabi Musa alaihissalam, di antaranya tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan beliau yang bisa bercahaya ketika dimasukkan ke dalam pakaiannya dan dikeluarkan, maka tangan tersebut bercahaya. Dan ini faraul ayatul kubra, maka kaum musyrikin Quraisy pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kenabian, meminta kepada beliau agar ditunjukkan kepada mereka mukjizat yang ada pada beliau. Akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui, berapa ayat yang disampaikan oleh Rasulullah, berapa ayat yang diberitakan oleh beliau, mukjizat yang diperlihatkan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan ay jinsi al-ayati al-kubra, yaitu jenis tanda-tanda yang besar. Jinsun, walaupun di sini disebutkan dengan mufrad, akan tetapi menunjukkan bahwasanya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam tidak hanya satu. Banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Fala yunafi ta'adduduha, maka al-jinsul ayat ini tidak menafikan banyaknya ayat-ayat yang lain, mukjizat-mukjizat yang lain yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di sini disebutkan di antara mukjizat tersebut adalah fa'alqa asahu fa'idahiyya thubanun mubin. Maka Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan tongkat tersebut menjadi ular. Ini adalah mujizat yang pertama. Kemudian wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin-nadhirin. Dan kemudian Nabi Musa menarik atau mengeluarkan tangannya dari pakaiannya dan tangan tersebut berubah menjadi putih bercahaya. Ini adalah di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Fakadzaba, maka dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Nabi Musa, maka Fir'aun tidak beriman, tetap mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Fakadzaba bil haq, maka Nabi Musa mendustakan kebenaran, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa asa al-amru, yaitu Fir'aun dia mendurhakai atau perintah-perintah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tsumma adbara yas'a, kemudian Fir'aun berpaling dari apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ayajtahidu fi mubarazatil haq wa muharabatihi. Jadi Fir'aun ini menentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dan memerangi kebenaran yang dibawa oleh beliau dan menentangnya dengan kekafiran. Beliau mengumpulkan pembesar-pembesarnya, fahasyara junudahu au jama'ahum, maka Fir'aun mengumpulkan pasukannya, jama'ahum, yaitu mengumpulkan mereka. Fanada, dan dia menyeru, ya Fir'aun menyeru kepada pasukannya. Faqala lahum, dan Fir'aun mengatakan kepada mereka, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Nah, perhatikanlah bagaimana kekafiran yang dibuat oleh Fir'aun ketika disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam. Fa'ada'anu lahu, maka mereka kaumnya Fir'aun ini mentaati apa yang dikatakan oleh Fir'aun disebabkan kekuasaan Fir'aun dan menakut-nakuti kaumnya, menakuti rakyatnya. Disebutkan fastakhaffa qaumahu fa'atahu, maka kaumnya ini takut kepada Fir'aun dan mereka mentaati Fir'aun. Wa aqarru bi batilihi, mereka meyakini kebatilan Fir'aun. Hina istakhaffahum, ketika Fir'aun menakut-nakuti, membodoh-bodohkan mereka. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada Fir'aun di akhirat dan di dunia, yaitu Allah mengazab Fir'aun dengan menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab Fir'aun ketika di alam barzakh, yaitu azabul qabri, dengan dinampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya neraka pada pagi dan sore hari. Sebagaimana ayat yang telah kita baca, an-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa asyiyan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, yaitu saat ini memperlihatkan kepada Fir'aun di pagi dan petang hari, yaitu neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dan kaumnya, azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Dan dikatakan pada hari kiamat nanti, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya pada azab yang sangat pedih. Isarat uqubatuhu dalilan wa zajiran wa mubayyinatan li uqubatil dunya wal akhirah. Maka hukuman atau siksaan yang didapatkan oleh Fir'aun dan kaumnya ini adalah dalil wazajiran dan peringatan, wa mubayyinatan dan penjelasan, li'uqubati dunya, adanya uqubah, siksaan, hukuman di dunia dan di akhirat. Inna fi dzalika la'ibratan liman yasha, sesungguhnya pada perkara itu, yaitu pada perkara Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang yahsha, dia memiliki rasa khasyah. Di sini disebutkan dengan kata khasyah, bukan dengan khauf, karena kan khauf dan khasyah ini memiliki perbedaan. Ini sudah lewat pada pelajaran salah satu usul, ya. Mungkin ada yang ingat apa perbedaan antara khasyah dengan khauf. Babat khasyah dengan khauf ini sudah lewat di salah satu usul. Sudah selesai kayaknya, ya. Sudah selesai kajiannya di TMA. Wa anwa'ul ibadatul lati amarallaha biha, pada matan itu ada disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wal khauf wal khasyah wal inabah. Abu Asma, lupa. Abdul Razak, khasyah dan khauf. Atau ada yang bisa? Ada yang masih ingat perbedaan antara khasyah dan khauf? Kalau khasyah, perbedaan khasyah dan khauf, khasyah ini rasa takut yang dia didasari oleh ilmu. Adapun khauf, maka tidak didasari dengan ilmu terhadap apa yang dia takuti. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang dia takut kepada Allah ini adalah para ulama. Karena para ulama yang mengetahui, yang memiliki ilmu, sehingga rasa takut yang ada pada mereka ini dibangun atau didasari atas ilmu terhadap apa yang ditakutinya. Maka di sini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan khasyah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya pada hal itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut, yang khasyah, memiliki rasa takut. Fa inna man yakhsyallaha, karena sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, huwallazi yantafi'u bil ayati wal ibar. Karena orang yang memiliki rasa khasyah ini adalah orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat dan pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh Allah. Fa idza ra'a uqubata fir'aun, ketika apabila mereka melihat hukuman atau siksaan Fir'aun, arafa anna kulla man takabbara wa 'asa. Jadi ketika seseorang ini melihat apa yang terjadi kepada Fir'aun berupa siksaan azab, maka dia mengetahui bahwasanya setiap orang yang takabbara, yang sombong, yang durhaka, wa asa dan mendurhakai, wa barazal malakul a'la, yaitu al-malikul a'la, yaitu Allah Subhanahu wa taala, aqabahu fi dunya wal akhirah, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka ini kenapa disebutkan dengan menggunakan khasyah. Karena orang-orang yang memiliki sifat khasyahlah yang akan bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari ayat-ayat yang Allah sebutkan, dan diantaranya adalah tentang hukuman yang dan siksaan yang didapatkan oleh Fir'aun dan kaumnya. Wa amma man tarahalat khasyatallahi khasyatullahi min qalbihi, dan adapun orang yang rasa khasyahnya telah hilang dari hatinya, sudah tidak memiliki rasa takut lagi, tidak memiliki rasa khasyah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, walau ja'athu kullu ayatin, maka kalaupun datang kepadanya berapapun ayat, lam yu'min biha, maka orang tersebut tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja apakah mereka diberikan peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Maka ini disebutkan bahwasanya khitab dari ayat ini adalah untuk orang-orang kafir. Akan tetapi kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya khitab ini tidak hanya kepada orang kafir. Adapun orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan oleh kita peringatan, disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepadanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepadanya aqwal para ulama, akan tetapi dia tidak berubah, maka apa bedanya dengan apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut? Sehingga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apabila ingin mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an, maka ketika mempelajarinya, maka hadapkanlah hati yati ini, hadapkan kepada apa yang sedang kita pelajari. Dan bahkan disebutkan, atau bayangkanlah bagaimana orang yang pertama kali menerima Al-Qur'an, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat bagaimana beratnya beliau menerima wahyu. Disebutkan bahwasanya ketika beliau sedang berduduk di pangkuan Zaid bin Thabit, ketika datang wahyu, Zaid bin Thabit ini merasakan pahanya ini serasa akan patah dikarenakan beratnya wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cara apabila kita ingin mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, maka hadapkanlah hati-hati kita, hadapkanlah hati-hati kita terhadap apa yang sedang kita pelajari, dan bayangkanlah bagaimana orang yang pertama kali menerima Al-Qur'an tersebut. Maka ini adalah tafsir dari surat An-Naziat ayat yang ke-15 sampai dengan ke-26. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam sebagai tasmiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hiburan bagi beliau agar biar tetap bersemangat agar beliau tetap semangat. Karena disebutkan beliau di dalam beberapa tafsir, merasakan kesedihan yang luar biasa, duka beliau ketika dakwah yang beliau sampaikan tidak diterima oleh kaum musyrikin Quraisy. Bahkan beliau disampaikan kepada beliau bahwasanya beliau adalah sahir majnun, seorang penyihir, pendusta, orang gila. Dan dengan menyebutkan ayat ini, Allah ingin menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya illa ma yuqalu laka illa ma qad qila li rasulin min qablik. Apa yang disampaikan oleh kaum musyrikin, apa yang dikatakan kaum musyrikin kepadamu itu sudah pernah disampaikan kepada nabi-nabi sebelummu. Dan diantaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana pendustaan Fir'aun kepada beliau. Ini adalah beberapa Faedah yang bisa dibaca pada sore hari ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.